Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran Mutamimiyah Al-Jurumiyah kita, pelajaran yang telah lewat, kita sudah memasuki bab Mubtada' dan Khobar. Nah, dan bagi ini kita lanjutkan, atau masih kita di bab tersebut. Nah, barakallahu fikum, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan, atau sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan khobar. Nah, barakallahu fikum. Halaman 115 ya. Silakan Abu Isa membaca. 115. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات فلا يقال زيد اليوم وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا وقولهم الليلة الهلال مؤول وي نعم أحسنت بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله wala yukhbaru bi dharfi zamani 'anil dzat, tidak diberitakan dengan dorob zaman terhadap dzat, artinya mubtada'nya bukan berupa dzat, bukan berupa sosok, dan khabarnya bukan berupa dorob zaman. Adapun kalau khabarnya dorob makan, maka mubtada'nya bisa berupa zat. Zat itu artinya menunjukkan sosok tertentu, zat ya. Nah, barakallahu fikum. Dorob zaman bisa menjadi khobar bagi makna, bagi apa? Mubtada' yang menunjukkan arti tertentu, bukan arti zat atau sosok, seperti memiliki arti masdar. Nah, itu boleh mubtada'nya, boleh khobarnya berupa dorob zaman ketika mubtada'nya berupa makna, artinya bukan zat. Nah, makna seperti saum, al-qital, al-khair, nah itu namanya apa? Makna. Nah, al-qitalu yaumal jum'ah, peperangan terjadi pada hari Jumat. Al-khairu amamaka, kebaikan berada di depanmu. As-saumu al-yauma, puasa atau hari berpuasa, al-yauma, dilakukan hari ini. Nah, ini mubtada' dan khobar, khobarnya berupa dorob zaman. Nah, seperti ini boleh. Kenapa? Karena khobarnya berupa, karena mubtada'nya berupa makna ya, bukan zat. Adapun jika mubtada'nya zat, maka tidak boleh khobarnya berupa dorob zaman. Seperti as-saumu, seperti apa? Zaidun, Zaidun al-yawma. Zaidun yawma itu. Nah, itu enggak boleh. Nah. Sebab mubtada'nya berupa zat, sosok. Barakallahu fikum. Qala wa inna ma yukhbaru bihi 'anil ma'ani. Dorob zaman itu memberitakan tentang ma'ani. Dorob zaman memberitakan tentang ma'ani, artinya dia menjadi khobar bagi mubtada' yang ma'ani. Seperti apa ma'ani tadi? Seperti yang disebutkan, yaitu apa? Masdar ya, yang memiliki arti makna. Nahwu as-saumul al-yawma was-safaru ghadan. Puasa adalah hari ini, atau puasa dilakukan hari ini. Was-safaru ghadan. Safar adalah besok, atau safar dilakukan besok. Nah. Barakallahu fikum. Qala wa qauluhum. Nah, bagaimana kalau mubtada'nya dat? Boleh dengan dorob makan. Nah, boleh dengan dorob makan. Zaidun indaka, Zaidun amamaka. Nah, Zaidun indaka, Zaidun amamaka. Boleh, Zaidun mubtada', amamaka khobar. Zaidun indaka, Zaidun mubtada', indaka khobar. Karena khobarnya berupa dorob makan ataupun dorob zaman, maka tidak boleh. Qala wa qauluhum al-lailatal hilalu muawwal. Adapun ucapan orang-orang Arab, artinya ucapan ini sudah berlaku pada orang Arab ya, berarti menunjukkan kalimat yang sempurna. Nah, ucapan al-lailatal hilalu ini muawwal, ditakwil. Nah, ucapan ini terkesannya pemberitaan zat terhadap pemberitaan apa, dorob zaman terhadap zat, yaitu yang menjadi mubtada ajalah zat al-hilal, khabarnya apa, al-lailata, dorob zaman, iya kan, lailata sebagai apa di situ, khabar muqaddam, al-hilal sebagai mubtada muakhir. Nah, ini terkesannya menyelisihi kaidah yang tadi disebutkan. Tadi disebutkan apa, tidak boleh khobarnya berupa dorob zaman untuk mubtada yang dat. Nah, maka apa kata mu'alif? Mu'awwal. Ucapan ini mu'awwal. Mu'awwal dengan apa? Mu'awwal dengan ditakdirkan al-lailata tulu'ul hilal. Al-lailata tulu'ul hilal. Berarti mubtadanya berupa ma'ani juga. Tulu' tulu'ul hilal. Terbitnya hilal adalah malam ini. Nah, al-lailata tulu'ul hilal. Terbitnya hilal adalah malam ini. 6. Barakallahu fikum. Qala wa yajuzu ta'ad. Belum dibaca ini ya. Silakan baca lagi Abu Isa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu ta'addudul khabari. نحو زيد كاتب شاعر وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم أحسنتم. قال المصنف رحمه الله وَيَجُسُ تَعَدُّدُ الْخَبَرِ. Dan boleh khobar berbilang. Dan boleh khobar itu berbilang. Artinya mubtada'nya satu, khobarnya lebih dari satu. نَحْوُ زَيْدٌ كَاتِبٌ شَعِرٌ. Seperti pada contoh زَيْدٌ كَاتِبٌ شَعِرٌ. Nah, زَيْدٌ مُبْتَدَعْ, كَاتِبٌ khobar pertama, شَعِرٌ khobar kedua. زَيْد adalah penulis, penyair. Wa qalihi ta'ala, dan juga pada firman Allah ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Nah, ada beberapa khabar pada ayat-ayat yang kita baca ini. Nah, pada contoh ayat-ayat yang kita baca barakallahu fikum, yaitu surat Al-Buruj dari ayat 14 sampai 16. barakallahu fikum. Huwanya mubtada, al-ghafur khabar pertama, al-wadud khabar kedua, dhu khabar ketiga, al-majid khabar keempat, fa'al khabar kelima. Enam. Barakallahu fikum. Ada berapa khabar? Ada lima khabar. Ada berapa mubtada'nya? Mubtada'nya satu. Enam. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Apa bisa? Waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i jawazan nahwu fid dari Zaidun wa wujuban nahwu aina Zaidun wa inna ma 'indaka Zaidun wa qawlihi ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha fid dari rajulun wa nahwu fid dari rajulun. Naam, ahsantum. Qala al-musannif rahimahu ta'ala waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i jawazan. Terkadang mubtada terkadang khobar mendahului mubtada jawazan, hukumnya boleh. Atau bahasa ringkasnya, khobar terkadang boleh mendahului mubtada. Nah itu hukumnya boleh ya. Mubtada afan tadi apa? Khobar boleh mendahului mubtada jawazan yang hukumnya boleh. Artinya apa? Boleh mubtada yang di depan, boleh khobar di depan. 6. Seperti pada contoh fidari Zaidun. Boleh antum mengucap Zaidun fidari, boleh juga mengucap fidari Zaidun. 6. Barakallahu fikum. Ya, secara asal mubtada itu terletak sebelum khobar. Secara asal mubtada terletak sebelum khobar. Nah, kenapa? Karena mubtada adalah mahkum alaihi. Mubtada itu perkara yang diberikan hukum, yang diberitakan. Khobarnya perkara yang memberitakan. Nah, itu kan? Berarti secara asal mubtada di awal atau di akhir? Di awal secara asal. Nah, dan khobar secara asal berada di akhir, yaitu datang setelah mubtada. Akhir maksudnya datang setelah mubtada. Karena khobar itu mahkum bihi ya, memberitakan mubtada atau memberikan hukum berita tentang mubtada. Nah, kemudian boleh enggak khobar mendahului mubtada? Jawabannya boleh jika hal itu tidak menimbulkan kesamaran arti atau yang semisalnya. Jika tidak menimbulkan kesamaran arti atau yang semisalnya, maka boleh khobar mendahului mubtada. Seperti yang kita baca sekarang, fidari Zaidun, Zaidun fidar, itu artinya sama. Nah, artinya Zaid di dalam rumah. Dibolak-balik tidak menimbulkan kesamaran arti. Barakallahu fikum. Seperti juga pada ucapan Zaidun indaka, boleh Zaidun indaka, boleh indaka Zaidun. Seperti juga pada ucapan Zaidun abuhu muntalikun, Zaid bapaknya pergi. Boleh antum berkata abuhu muntalikun Zaidun. Naam. Barakallahu fikum. Qala wa wujuban, dan secara wajib. Hukumnya wajib. Artinya apa? Khobar wajib diawalkan, mubtada diakhirkan. Nah, itu artinya. Khobar wajib diawalkan, mubtada diakhirkan. Ya, ini menyelisihi hukum asal ya. Menyelisih hukum asal, yang hukum asalnya mubtada itu diawalkan, namun di sini harus diakhirkan. Naam. Barakallahu fikum. Nah, pada contoh aina Zaidun wa innama indaka, wa innama indaka Zaidun. 6. Lihat catatan lagi. Nomor 2. Yataqaddamul khabaru 'alal mubtada'i wujuban fi arba'ati mawadhi'ah. Khabar wajib mendahului mubtada secara wajib pada empat tempat. Lampu khobar wajib mendahului mubtada pada empat tempat. Al-awalu idza kana al-khabaru min al-alfaz allati laha sadaratu fil kalam. Yang pertama, apabila khobar berupa lafaz-lafaz yang memiliki sadara, kepentingan dalam memulai pembicaraan, sadara fil kalam, memiliki kepentingan dalam memulai pembicaraan. Nah, minal alfadhillati laha sadaratu fil kalam. Nah, kama fil mithalil awal, seperti pada contoh yang pertama. Nah, pada contoh yang pertama mubtada'nya khabarnya berupa apa? Aina Zaidun, berupa apa? Isim istifham. Khabarnya berupa isim istifham. Isim istifham itu isim kata tanya, ya, kata yang memiliki kepentingan dalam memulai pembicaraan. Aina Zaidun, di mana Zaid? Nah, harus diawalkan kata tanya, tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh antum berkata Zaidun aina, meskipun dalam bahasa Indonesia bisa dipahami artinya, iya kan? Seperti antum mengucap di mana Zaidun? Zaidun di mana? Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami. Namun orang Arab mengharuskan isim istifham itu harus di awal. Nah, sehingga tidak boleh antum berkata Zaidun aina. Namun aina Zaidun, itu bahasa fasihnya. Nah, barakallahu fikum. Aina Zaidun, mata limtihan, kapan ujian? Nah, dan yang semisalnya. Nah, isim istifham ini kedudukannya sebagai khobar. Nah, kemudian isim setelahnya sebagai mubtada. Nah, mubtada mu'akhar. Barakallahu fikum. Nah, qala wa innama indaka Zaidun. Contoh berikutnya adalah wa innama indaka Zaidun. Yang tadi belum selesai dibaca, ya. Catatan tadi belum selesai dibaca. Athani idaka dal mubtada'u mahsuran kama fi mithali thani. Yang kedua, apabila mubtada'nya mahsuran, dibatasi. Mubtada' dibatasi kama fi mithali thani, seperti pada contoh yang kedua. Wa innama indaka Zaidun. Mubtada'nya dibatasi. Nah, apa artinya dibatasi dengan apa? Dengan inama. Nah, pembatasan itu bisa dengan inama, bisa dengan huruf nafia dan illa, atau dengan ma dan illa. Nah, itu pembatasan, ya. Apa artinya wa innama indaka Zaidun, di sisimu hanya Zaid. Wa innama indaka Zaidun, di sisimu hanya Zaid. Wa innama indaka Zaidun, sesungguhnya di sisimu ada Zaid. 6. Barakallahu fikum. Artinya di sisi engkau itu tidak ada orang lain, yang ada hanya Zaid. 6. Bagaimana kalau kita ubah? Kita awalkan Zaidnya. Wa innama Zaidun indaka. Boleh atau tidak kalimat seperti itu? Boleh. Wa innama Zaidun indaka. I'rabnya tetap sama, Zaid sebagai mubtada. Mengerti? Yang cuman artinya berbeda, karena ketika itu pembatasannya bukan pada Zaid, pada khobarnya indaka. 6. Wa innama indaka Zaidun, ini yang dibatasi mubtadanya. Mubtadanya diakhirkan karena dia adanya pembatasan. 6. Wa innama indaka Zaidun. Kalau diubah menjadi wa innama Zaidun indaka, juga tetap Zaidun sebagai mubtada. Zaid tetap sebagai mubtada. Hanya pembatasannya beda. Nah, artinya wa innama Zaidun indaka, sesungguhnya Zaid itu hanya di sisimu. Sesungguhnya Zaid itu hanya di sisimu. Nah, berarti menjelaskan tentang keberadaan Zaid ada di sisimu. Nah, di sisimu ada enggak selain Zaid? Bisa jadi ada selain Zaid seperti Amr, Soleh. Nah, seperti Amr, Soleh dan yang semisalnya, karena yang dibatasi di situ perkara lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, syahidnya bahwa innama indaka Zaidun, Zaid karena sebagai mubtada yang sedang dibatasi, maka diakhirkan dari khobar. Nam indaka khobarnya Zaidun sebagai mubtadanya. Yang pembatasan ini bisa berupa dengan inama seperti pada contoh yang kita baca, bisa juga dengan ma dan illa. Malana illa ittiba'u Muhammadin. Malana illa ittiba' Muhammad. Tidak ada pilihan bagi kami melainkan mengikuti Muhammad. Qala wa qalihi, yang berapa sekarang? Yang ketiga. Wa thalif idza kana fil mubtada'i dhamirun ya'udu ala syai'in fil khabar. Thalif yang ketiga, idza kana fil mubtada'i, apabila pada mubtada' terdapat dhamir ya'udu ala syai'in fil khabar, yang dhamir tersebut kembali terhadap perkara yang ada pada khabar. Kama fil mitsali tsalits, seperti pada contoh yang ketiga. Nah, yaitu contoh wa qalihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Idza kana, apa tadi? Idza kana fil mubtada'i dhamir, apabila pada mubtada' terdapat dhamir. Apabila pada mubtada' terdapat dhamir ya'udu ala syai'in fil khabar, yang kembali kepada khabar. Pada sesuatu pada khabar. Kama fil mithali tsalits, seperti pada contoh yang ketiga. Apa contohnya? Am ala qulubin aqfaluha. Naam. Mana khabarnya pada contoh am ala qulubin aqfaluha? Khabarnya adalah ala qulubin. Khabarnya di situ ala qulubin. Mana mubtada'nya? Aqfaluha. Aqfaluha. Naam, khabarnya adalah aqfaluha. Tarqulafikum. Yang mubtada'nya aqfaluha, apa mubtada'nya? Afan. Mana mubtada', mana khabarnya? Ala qulubin mubtada'nya. Mana ala qulubin apa tadi? Khabarnya, ala qulubin khabarnya. Mana mubtada'nya? Aqfaluha. Naam, itu ya. Karena pembahasan kita apa sekarang? Khabar yang diawalkan. Nah, ala qulubin khabarnya, aqfaluha mubtada'nya. Nah, di situ kenapa khabar wajib diawalkan? Karena mubtada' bersambung dengan domir, yang domir ini kembali kepada khabar. Mubtada' bersambung dengan domir yaitu ha, aqfaluha. Ada ha enggak domir? Kembali ke siapa di situ? Ke qulub. Qulub itu mufrad, mufrad atau jamak? Jamak dihukumi mu'anas, bukan? Dihukumi mu'anas, sehingga memakai domir ha, aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha, atau pada hati-hati mereka terdapat kunci-kunci. Nam syahidnya aqfaluha sebagai mubtada' yang diakhirkan karena bersambung dengan domir, yang domir ini kembali ke khobar. Nam, sehingga khabarnya diawalkan, sebab yang namanya kata ganti yaitu dia menggantikan perkara yang sebelumnya. Kata ganti itu menggantikan perkara yang sebelumnya, sehingga perkara itu harus disebutkan terlebih dahulu untuk kembalinya domir, ya. Untuk apa kembalinya domir? Barakallahu fikum. Ya, kita baca lagi catatan kaki nomor yang nomor 2 tadi, ya. Yang keempat, ar-rabi'u idza kana al-khabaru dzarfan aw jarun wa majrur. Jika khabarnya berupa dzarf atau jar majrur, wal mubtada'u nakhiratan, wal mubtada'u nakhiratan dan mubtada'nya berupa isim nakhira. Wala musawwiqun lil ibtida' dan tidak ada musawwiq, tidak ada perkara yang membolehkan untuk menjadi mubtada' biha dalam memulai pembicaraan. Kama fi mitsalil akhir, seperti pada contoh yang terakhir. Nah, apa contohnya? Wa nahwu fidari rajulun. Wa nahwu fidari rajulun. Nah, fidari jar majrur, rajulun khabar, rajulun mubtada'nya. Fidari jar majrur sebagai khabar, rajulun sebagai apa? Mubtada'nya. Nah. Nah, atau berupa dharab, indaka rajulun. Nah, artinya yang keempat ini, apabila khabarnya berupa dharab seperti indaka atau berupa jar majrur seperti fidyar dan mubtada'nya nakiro, yang tidak ada musawik untuk menjadi mubtada', untuk memulai perkataan. Nah, memulai ucapan ya. Mubtada'nya berupa isim nakiro yang tidak ada musawik untuk memulai ucapan. Nah, maka ketika itu mubtada' wajib diakhirkan. Nah, maka antum berkata fidyari rajulun atau indaka rajulun. Tidak boleh antum berkata rajulun fidyari rajulun indaka, tidak boleh. Kecuali kalau ada musawik. Contohnya apa musawiknya? Adanya ma nafia atau huruf istifham. Antum berkata ma rajulun indaka atau huruf istifham a indaka a rajulun indaka hal rajulun indaka. Nah, ketika itu boleh diawalkan mubtada'nya. Kenapa? Karena ada musawik. Namun ketika tidak ada musawik, khabarnya berupa dharab atau jar majrur, mubtada'nya nakiro, maka diawalkan atau diakhirkan mubtada'? Diakhirkan. Maka antum berkata fidari rajulun atau indaka rajulun. Nah, barakallahu fikum. Fidari jar majrur sebagai khabar, muqaddam rajulun sebagai mubtada' makhor. Barakallahu fikum. Ya, Pak Ahmad membaca, Pak Ahmad. Waqati hudafu. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا نحو سلام قوم منكرون أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون ويجب حذف الخبر بعد لولا نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين أي لولا أنتم موجودون وبعد قسم الصريح نحو لعمرك إنهم أي لعمرك قسمي وبعد واو معيتي نحو كل صانع وما صنع أي مقرونان وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا نحو ضربي زيدا قائما أي إذا كان قائما. نعم أحسنتم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا. Terkadang mubtada' dan khobar semuanya dihapus jawazan yang hukumnya boleh. Artinya boleh mubtada' dan khobar bersamaan dihapus. Nahwu contohnya pada firman Allah Ta'ala salamun qaumun munkarun ay salamun alaikum antum qaumun munkarun. Itu asal dari kalimat asal mubtada' dan khobarnya kalau dimunculkan ya. Nah, salamun qaumun munkarun ay artinya salamun alaikum antum qaumun munkarun. Nah, maka ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Antum. Alaikum dan antum. Nah, ada alaikum dan antum. Antum. Nah, barakallahu fikum. Yang alaikum di situ sebagai jar. Jar majrur sebagai khobar, antumnya sebagai mubtada'nya. Nah, iya. I'rabnya salam mubtada', khobarnya mahdhub takdiruhu alaikum. itu ya. Qaumun khobar mubtada mahdhub, takdirnya antum qaumun. Mungkarun na'at untuk kaum. Na'at marfu marfu'in, na'atu marfu'in marfu'un misluhu. Nah, berarti alaikum di situ khobar mahdhuf, antum sebagai mubtada yang mahdhuf takdirnya. Salamun alaikum antum qaumun mungkarun. Salamun mubtada, alaikum khobar untuk mubtada yang berupa salam, antumnya mubtada, qaumunnya khobar untuk mubtada antum. Nah, mungkarun sifat untuk kaum. Bisa dimengerti irob ringkasnya? Nah, itu ya. Maka ada mubtada dan khobar yang dihapus di situ. Qala wa yajibu hadful khobari ba'da, dan wajib menghapus khobar setelah laula. Setelah laula. Nahwu laula antum lakunna mu'minin, ai laula antum mawjudun. Nah, syaitnya di situ antum mubtada, khobarnya mana? Mahduf, takdirnya mawjudun. Ya, takdir mawjudun di sini takdir umum. Seperti pada pembahasan kita yang lalu, takdir yang kainun, mustaqirun, mawjudun, itu takdir-takdir umum. Antum lihat halaman 115. 115, antum lihat takdir-takdir yang umum itu apa? Kainun, mustaqirun, apalagi catatan lagi, di catatan lagi antum lihat hasilun, thabitun, itu ya, apalagi mawjudun, nah itu termasuk, itu nama takdir-takdir yang umum. Nah, kalau takdir khusus apa? Takdir khusus seperti antum mengucap qaimun, jalisun, madrubun atau doribun atau yang semisalnya, takdir-takdir khusus. Nah, ini takdir-takdir umum, yaitu kainun, mustaqirun, hasilun, thabitun, maujudun. Nah, itu takdir-takdir yang umum. Nah, yang di sini antum lihat laula antum maujudun, takdir umum atau takdir khusus? Takdir umum. Nah, yang antum lihat catatan lagi nomor 4. Wasawab takdirul khobari laula antum sodat tumuna. Yang benar takdir khobarnya adalah laula antum sodat tumuna, yaitu berupa jumlah fi'liyah. Takdir apa di situ? Takdir khusus. Yang benar adalah takdirnya berupa takdir khusus, ya, bukan takdir umum. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan tentang takdir khusus tersebut. Ya, antum baca lagi yang sebelumnya, halaman 115. Nah, walayjusu takdirul muta'alik kaunan khoson kaqa'im wajalis illa lidalil yadulu alihi. Iya kan? Tidak boleh mentakdirkan muta'alik dengan takdir khusus seperti qa'im dan jalis kecuali dengan dalil yang menunjukkan atasnya. Nah, ini meskipun pembahasannya pada jar majrur juga masuk dalam pembahasan yang lainnya ketika kita mentakdirkan khobar. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada pembahasan ini, pembahasan kita ini yang laula ini. Nah, seperti pada pembahasan mubtada atau khobar yang mahdhub seperti yang sekarang kita dapati, yaitu pada laula. Setelah laula ada mubtada, lalu khobarnya wajib mahdhub. Nah, mahdhubnya pada contoh seperti ini yang benar adalah takdir khusus, ya. Pada contoh yang kita baca pada ayat adalah takdir khusus. Kenapa? Karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Kita baca lagi. Wasawab anna takdirul khobari. Wasawab anna takdirul khobari. Laula antum sodat tumuna. Nah, bidalil anahnu sodat nakum. Itu dalilnya. Anahnu sodat nakum. Ucapan ini. Nah, yang itu masih dalam satu konteks pembicaraan, ya. Kamana baha alaihi Ibnu Hisham, sebagaimana hal ini ditanbih oleh Ibnu Hisham wa khairuhu dan selain beliau. Walaysa takdiruhu, takdirnya bukan laula antum mawjudun lakunna mu'minin. Bukan ini takdirnya, bukan mawjudun. Nah, fasawabu tamthil binahwi, maka contoh yang benar adalah dengan contoh. Contoh yang benar itu dengan contoh laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nah, ini contoh yang benarnya. Naam. Karena takdirnya apa? Takdirnya nanti umum. Falaula fadlullahi maujudun alaikum. Nah, itu ya takdirnya ya. Apa takdirnya? Falaula fadlullahi maujudun alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Saidnya khabar wajib dihapus setelah laula, itu saidnya. Setelah laula khabar wajib dihapus. Laula antum. Laula fadlullahi. Nah, wa binahwi qaulika, dan pada contoh ucapanmu laula antum la akramna Zaidun, laula antum la akramna Zaidun. Andaikan bukan karena engkau, niscaya kami menghormati Zaid. Naam. Apa takdirnya? Laula antum maujudun la laula antum maujudun, maujudunnya tanpa wawu dan nun ya. Laula antum maujud antum ya afan, maujudunnya dengan wawu dan nun karena antum jamak. Afan, kita perbaiki. Maujudunnya dengan wawu dan nun, artinya bentuk jamak. Laula antum maujuduna, laula antum maujuduna la akramna say la akramna la akramana la akramana Zaidun. Perbaiki bacaan. Laula antum la akramana Zaidun tadi. Laula antum la akramana Zaidun. Apa takdirnya? Laula antum maujuduna la akramana Zaidun. Nah, andaikan bukan karena keberadaan kalian, niscaya Zaid menghormati kami. Andaikan bukan karena keberadaan kalian, niscaya Zaid menghormati kami. Nah, itu apa? Itu takdirnya ya. Nah, itu contoh yang benar. Kalau contoh yang benar untuk apa? Untuk takdir yang bersifat umum, untuk takdir yang bersifat umum. Nah, kalau kita mau takdirkan umum, yang dengan takdir apa umum? Maujudun. Nah, mustaqirun, hasirun, sabitun, itu takdir-takdir yang bersifat umum. Nah, jadi takdir untuk contoh yang tepat untuk takdir maujudun adalah falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin, atau laula antum la akramana Zaidun. Nah, qala wa ba'dal qasami sharih, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kita lihat matan lagi. Wa ba'dal qasami sharih, dan setelah qasam yang sharih, nahwu la amruka innahum, la amruka, sini ada qasam yang sharih. Nah, ai artinya la amruka qasami, la amruka qasami. Nah, lamnya lam ibtida, amruka sebagai mubtada'nya, qasami khobarnya. Qasami sebagai khobar. Nah, barakallahu fikum. Nah, yaitu ketika apa? Khobar wajib dihapus. Nah, ketika mubtada'nya berupa lafadz qasam yang sharih, yang jelas. Yang jelas. Nah, dan la amruka di sini jelas sebagai mubtada. Kenapa? Karena ada lam di situ ya. Ada lam, lam ibtida. Yang lam ini hanya masuk pada mubtada. Sehingga tepat, contoh ini tepat, la amruka. La amruka innahum. Apa lanjutan ayat? Artinya ayat belum lengkap, innahum inna, dan isimnya baru, khabarnya belum ada. Namun yang syaitnya di situ apa? Syaitnya la amruka mubtada, khabarnya qasami. Nah, itu syaitnya. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya lanjutannya la amruka innahum la fi syaqratihim ya'mahun. Nanti dipastikan di Al-Qur'an ya. La amruka innahum la fi syaqratihim, kelihatannya itu. Lanjut, kelihatannya itu lanjutannya. Nah. Qala al-musannif rahimahutaala wa ba'da wawil ma'iyah, dan setelah wawu ma'iyah. Setelah wawu ma'iyah artinya setelah wawu ma'iyah khabarnya wajib mahdhuf. Nahwu contohnya kullu sani'in wa ma sana'a. Kullu sani'in wa ma sana'a. Naam. Kullun di situ mubtada wa huwa mudhaf, sani'in mudhafun ilai. Naam. Wawu harfu 'athfin dalla 'ala ma'iyah. Wawu harfu 'athfin dalatun 'alal ma'iyah. Ma'nya ma' masdariyah. Sana'a fi'il madi, fa'ilnya mustatir jawazan, takdirnya huwa. Naam. Barakallahu fikum. Mana khabarnya? Khabarnya mahdhub makrunani, makrunani. Kullu sani'in wa masana'a makrunani, itu. Kullu sani'in wa masana'a makrunani. Setiap pelaku dan perkara yang dilakukannya makrunani, berkaitan. Nah, makrunani berkaitan atau berbarengan. Setiap pelaku dan perbuatannya selalu berbarengan. Qala wa qabla al-halil lati la tasluhu an takuna khabaron. Nah, keadaan berikutnya di mana khabar harus dihapus adalah qabla al-hal, sebelum hal. Allati la tasluhu an takuna khabaron, yang hal tersebut tidak sah menjadi khabar. Yang hal tersebut tidak sah menjadi khabar. Nahwu darbi Zaidan qaiman. Nah. Qaiman di situ adalah hal. Nah. Apa takdirnya? Idza kana qaiman. Darbi Zaidan qaiman, takdirnya darbi Zaidan idza kana qaiman. Nah itu ya. Darbi Zaidan qaiman. Pukulanku terhadap Zaid apabila ia dalam keadaan berdiri. Pukulanku terhadap Zaid apabila ia dalam keadaan berdiri. Nah, Zaidan di situ sebagai hal tidak layak sebagai khabar. Sehingga khabarnya, mana khabarnya? Khabarnya adalah mahdhuf. Apa takdirnya? Ai idza kana qa'iman. Nah. Darbi mubtada. Darbi apa sebagai mubtada? Mana khabarnya? Mahdhuf. Khabarnya mahdhuf jumlah. Nah, berup idza kana. Itu saidnya itu. Nah, darbi mubtada marfu'. Alamat rafa'nya dhamma muqaddara. Kenapa? Karena bersambung dengan ya mutakallim ya. Wa huwa mudhaf ya mutakallim bi mahalli jarin mudhafun ilai. Nah, itu. Barakallahu fikum. Kemudian zaidan sebagai maf'ul bihi untuk darbi, untuk masdar yang beramal amal fi'il, karena dia masdar ya'mal amal fi'il, masdar beramal fi'il. Zaidannya maf'ul bihi untuk masdar yang beramal fi'il tadi. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Naam, mana khabarnya? Mahdhub, takdirnya hasilun. Darbi Zaidan hasilun. Darbi Zaidan hasilun, tsabitun, mustaqirun. Takdir yang umum tadi, takdir yang umum. Darbi Zaidan hasilun idza kana qaiman. Nah, itu takdir yang ditulis di kitab tidak lengkap ya. Nah, darbi Zaidan hasilun, apa arti hasilun? Terjadi, tercapai. Nah, catatan kakian. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Kemudian apa? Darbi Zaidan hasilun idza kana qaiman. Idzanya dzaraf, kananya fi'il, fi'lun madin tam, fa'ilnya mustatir jawazan huwa. Nah, kembali ke Zaid. Qaiman halnya. Karena di situ bukan karena nakiso ya, bukan karena yang memiliki isim dan khobar, namun karenanya karena tam. Karena tam yang dia itu memiliki fa'il. Mana fa'ilnya? Huwa kembali ke Zaid. Kembali ke Zaid tam. Dorbi Zaidan Qaiman artinya dorbi Zaidan Qaiman artinya dorbi Zaidan hasilun idza kana qaiman. Nah. Alhamdulillah selesai dari pembahasan mubtada dan khobar. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuki bab berikutnya, babul awamili dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Nah. Ada beberapa pembahasan berkaitan dengan mubtada dan khobar yang pembahasan ini bisa antum dapati pada kitab berikutnya insyaallah taala. Seperti dalam pembahasan penghapusan itu ada pembahasan rinci. Nah, pembahasan penghapusan itu ada penghapusan khobar jawazan, lalu penghapusan mubtada jawazan, penghapusan mubtada dan khobar secara bersamaan. Nah, penghapusan khobar wujuban. Ya, penghapusan mubtada wujuban. Ada rinciannya ya. Nah. Barakallahu fikum. Yang contoh untuk pembahasan mubtada dan khobar bersamaan. Nah, kalau yang tadi kita baca apa contohnya? Terkadang mubtada dan khobar dihapus bersamaan. Jawazan. Apa itu? Salamun qaumun munkarun. Ya kan? Namun khobarnya untuk mubtada yang depan alaikum ya, lalu antumnya untuk mubtada berikutnya, iya kan? Nah. Untuk contoh yang lebih jelas adalah contoh lain yang menunjukkan dihapusnya mubtada dan khobar. Contohnya apa? Contohnya antum ditanya Azaidun qaimun. Azaidun qaimun apa artinya? Apakah Zaid berdiri? Nah, mana mubtada-nya? Azaidun qaimun, mana mubtada-nya? Zaidun. Mana khobarnya? Khobarnya qaimun. Azaidun qaimun. Apakah Zaidun berdiri? Zaidun mubtada, qaimun khobar. Apa jawabannya? Naam atau la. Jawaban singkat, naam. Mana mubtada khobarnya? Pada jawaban naam. Mahdhuf. Jawabannya apa? Naam Zaidun qaimun. Atau la. Kan? La ma Zaidun qaimun. Bisa mengerti? Nah, disitulah mubtada dan khobarnya dihapus secara bersamaan. Namun hukumnya boleh. Artinya boleh antum berkata Zaidun qaimun, boleh antum menjawab naam Zaidun qaimun, boleh juga antum berkata naam. Selesai. Nah, ketika antum menjawab naam berarti khobar mubtada dan khobarnya mahdhuf, takdirnya naam Zaidun qaimun. Naam. Contoh itu lebih jelas daripada yang ayat yang kita baca tadi. Karena ketika kita baca yang tadi salamun qaumun munkarun, takdirnya apa? Salamun alaikum. Alaikum khobar untuk salamun. Kemudian antumnya untuk mubtada berikutnya. Nah, iya kan? Nah. Barakallahu kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.